إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار إخواني في الله أعذني الله وإياكم. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Salihin hadis keempat, An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah bin Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Berkata Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia mengatakan suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bil Madinah la rijalan. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, masirtum masiran, tidaklah kalian melewati suatu tempat, walakata'atum wadiyan, tidak pula kalian lintasi lembah-lembah, illa kanu ma'akum, kecuali orang-orang tadi yang ada di Madinah peserta kalian, habasumul marad, mereka tertahan oleh sakit yang menderitanya. Wa fi riwayatin, di riwayat lain dikatakan, illa syarakukum fil ajr, tidaklah kecuali dia bersama kalian dalam memperoleh ajar. Seseorang yang ada di dalam Madinah, kata Rasul, ada orang-orang di dalam Madinah tidak ikut berperang, akan tetapi dia mendapatkan pahala seperti pahalanya ketika kalian berperang. Setiap jalan yang kalian lewati, setiap lembah yang kalian lintasi, maka mereka pun mendapatkan pahala seperti kalian mendapatkan pahala, karena mereka tidak ikut karena tertahan sakit. Dalam riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu qala, raja'na min ghazwatin Tabu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas radhiyallahu anhu, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi SAW. Faqala, maka Nabi pun berkata, inna aqwaman khalfana, inna aqwaman khalfana bil Madinah, ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Sesungguhnya ada suatu kaum yang tinggal di Madinah, mereka tidak ikut dalam perang Tabuk itu. Akan tetapi kata Rasul, masalakna syi'ban wala wadiyan. Tidaklah kita melewati mendaki syi'ban, yang dimaksud adalah jalan yang ada di gunungan-gunungan itu, jalan kejadian di pegunungan, maka tidaklah gunung itu didaki, walawadian, tidak pula lembah dilintasi, illa wahum ma'ana, kecuali ia berserta kita dalam pahala. Habasahum al-udur, mereka tertahan oleh udur. Ikhwani fillah, azani Allah iyyakum. Hadis ini adalah hadis yang mulia, menerangkan tentang niat, bagaimana besarnya makna niat. Walaupun seseorang tidak beramal, belum beramal, tetapi niatnya niat mulia, niat ikhlas, ingin beramal, maka orang itu akan mendapatkan pahala niat seperti orang yang melakukan perbuatan itu. Sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika melewati hadis ini, beliau mengatakan dalam hadis ini menunjukkan fadilatun niyat fil khair, adanya fadilah dari niat berbuat baik. Wa anna man nawa al-ghazw wa ghairihi min at-ta'at, barang siapa yang mempunyai niat berperang atau yang lainnya dari perbuatan taatan, fa'aradallahu udhran mana'ahu, ketika ada yang ketika ada udzur yang menghalangi dia untuk melakukan itu, hasalallahu thawab niatah, maka dia akan memperoleh pahala dari niatnya. Wa anahu kullama aktsara min ta'assuf ala fawat dzalik wa tamanna ta'allum al-ghazat wa nahwahum kasra thawabahu, maka setiap kali orang itu yang tertahan tidak bisa melakukan perbuatan khair yang dia niatkan itu, ketika dia ta'assaf, merasa apa, kenapa kok saya tidak bisa melakukannya, merasa sedih dengan tidak bisa melakukannya itu, dan dia berharap-harap ingin bisa melakukannya, maka ketika dia bertambah perasaan itu, maka bertambah pula pahala niat yang dia peroleh. Wallahu a'lam. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita lihat bagaimana Syekh Al-Utsaimin melihat hadis ini. Maka beliau mengatakan, fa ma'nal hadis, dalam hadis ini mempunyai makna, annal insan idza nawal amal shalih, seseorang ketika mempunyai niat untuk beramal soleh, walakinahu habasahu anhu habisin, akan tetapi ada sesuatu yang menghalangi dia untuk menjalankan apa yang dia niatkan itu, fa'innahu yuktab lahu ajar ma'nawa, maka orang itu akan dicatat memperoleh pahala seperti apa yang dia niatkan. dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catat dengan pahala pahala niat yang dia telah niatkan itu. Hanya sekedar niat, akan tetapi niatnya niat soleh, ingin menjalankan amal-amal soleh. Subhanallah, ketika dia tidak mampu untuk menjalankannya atau ada penghalang-penghalang untuk menjalankan amal soleh yang dia niatkan itu, tetap saja dia mendapatkan niat amal soleh itu. Amma idza kanat ya'malu fi hali adamil udhur aw lam kana qadiran kana ya'maluhu thumma ajaza anhu fi ma ba'd fa innahu yuktab lahu ajr amal kamilan. Ada hal yang lain, hal yang kedua. Ketika seseorang ingin beramal dengan suatu amalan dan tidak ada udzur ketika itu, dan dia mampu menjalankannya dan dia lakukan apa yang dia lakukan itu, ingin lakukan. Dia sudah berusaha untuk menjalankannya, akan tetapi di tengah perjalanannya dia tidak mampu melanjutkan amal soleh itu tadi. Fa innahu yuktab lahu ajr amal kamilan, kata Syekh. Kalau orang seperti ini sudah berniat ingin menjalankan amal soleh dan dia sudah memulai menunjukkan adanya perbuatan untuk menjalankan amal soleh itu tadi, tidak cuma sekedar niat tapi sudah ada amalan untuk mendekatkan diri kepada amalan soleh itu, sudah memulai melakukan amal soleh itu, akan tetapi ada penghalang ataupun dia merasa tidak mampu melanjutkan amal soleh itu tadi, maka yuktab lahu ajr amal kamilan, akan dicatat telah akan dicatat pahala telah menjalankan amal secara keseluruhan, secara sempurna dia mendapatkan ajr amal solehnya itu tadi. Kenapa demikian? Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi. Dalilnya sabda Nabi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi sallallahu bersabda, "Idza maratal 'abdu aw safara," ketika seseorang sakit ataupun safar bepergian, kutiba lahu makana ya'malu sahihan muqiman, maka akan dicatat untuk orang itu tadi apa-apa yang biasa dia amalkan ketika dia dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan mukim di rumahnya. Ada amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika kita sehat, ketika kita mukim. Suatu waktu ketika kita safar ataupun kita sakit, maka amalan yang biasa kita lakukannya itu akan dicatat oleh Allah walaupun kita tidak melakukannya. Hadis inilah yang dijadikan dalil oleh Syekh Al-Utsaimin apa yang beliau katakan dalam kesimpulan yang di atas tadi. Barang siapa seseorang yang beramal, berniat untuk beramal dan dia sudah beramal, akan tetapi ada uzur atau ada halangan yang menghalangi dia untuk tidak bisa menjalankannya, maka dicatat ajar amalnya secara sempurna. Fal mutamanni lil khair, berikutnya kata Syekh, maka orang yang berharap melakukan perbuatan kebaikan. Al kharis alaihi, dan dia selalu menjaga untuk melakukan perbuatan kebaikan itu. In kana min adatihi annahu kana ya'maluhu, kalau memang kebiasaan dia melakukan amal soleh itu tadi, dia menjaga amal soleh itu tadi. Lakinnahu habasahu anhu habisin, akan tetapi ada sesuatu yang mencegah dia untuk menjalankannya. kutiba lahu ajrahu kamilan. Maka orang itu akan tetap mendapatkan pahalanya secara sempurna seperti biasanya ketika dia menjalankannya. Karena memang orang ini sudah kebiasaan menjalankannya dan menjaga amalan itu. Ketika ada penghalang, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, yang maha penyayang, tetap saja mencatat kebaikan orang itu secara sempurna, walaupun dia tidak menjalankannya. Dicontohkan oleh Syekh, masalan, idza kana al-insan min adatihi an yusalli ma'al jama'ati fi masjidi. Misalkan ada seseorang yang terbiasa atau adatnya mereka dia salat bersama jamaah, salat jamaah bersama di masjid. Walakinnahu habas al-habis. Akan tetapi suatu hari, suatu saat terhalang dia untuk berangkat ke masjid atas sesuatu halangan. Misal, kanaumin au maradin. Seperti tertidur. Tidak sengaja dia tertidur atau tidak bangun. Terlewat waktu sholat itu. Di sholat jamaah dia terlewat. Dia bangun, jamaah sudah bubar, sudah selesai. Dari sholat jamaahnya itu. Atau dia tidak bisa ke masjid karena sakit. Atau ada hal lain yang serupa itu. Fa'innahu yuktab lahu ajrun musalli ma'al jama'ah tamaman min ghairi naqsin. Maka orang yang punya kebiasaan sholat di masjid, lalu tidak sholat di masjid karena ada halangan-halangan tertentu, maka akan dicatat untuknya pahala seperti orang yang sedang sholat berjamaah hari itu. Tercatatnya itu pahalanya tamaman min ghair naqsin. Tercatat dengan sempurna tanpa ada pengurangan dari pahalanya itu. Secara sempurna orang itu mendapatkan pahala. Tidak terkurangi sedikit pun oleh Allah. Padahal dia tidak menjalankan amalan salat berjamaah di masjid karena dia terlewat sakit ataupun karena ketiduran. Ikhwan fillah azakumullah. Kemurahan Allah pada orang-orang yang menjaga amal solehnya. Kemurahan Allah atas niat baik seseorang, Allah berikan pahala yang besar. Wa kadzalika idza kana min adati an yusalli tatawwu'an. Contoh lain. Syekh berikan contoh seseorang yang mempunyai kebiasaan atau adat salat sunnah, salat tatawu'. Walakinnahu mana'u minhu mani'in. Akan tetapi suatu saat ada halangan yang menghalangi dia untuk menjalankan sholat tatawu, sholat sunnah. Walam yatamakan minhu. Tidak bisa dia menjalankan sholat itu. Fa'innahu yuktab lahu ajruhu kamilan. Maka dia akan mendapatkan pahalanya, dicatat oleh Allah untuknya pahala sempurna seperti biasanya dia menjalankan sholat tatawu. Padahal dia tidak menjalankannya. Barangkali karena dia sedang safar di jalanan. Sementara untuk orang yang musafir, sholat sunnah yang berhubungan dengan sholat qobli atau ba'diyah, selain qobliyah fajar, maka disunahkan ditinggalkan. Ketika dia meninggalkan sholat itu karena dia safar, yuktab lahu ajr niyah. Yuktab lahu ajr. Kamilan. Dia akan ditetap, apa, akan dibayarkan, akan dicatat oleh Allah ajarnya secara sempurna. Dan contoh seperti ini banyak sekali. Seseorang yang tajir, kaya raya. Ketika kaya, dia mudah sekali berinfak, berinfak, berinfak, bersodako, bersodako, bersodako. Setiap ada kesempatan, dia bersodako. Subhanallah, suatu ketika dia tertimpa musibah menjadi orang yang muflis, bangkrut. Tidak punya apa-apa, miskin dia. Ketika dia miskin, terhalang dia tidak bisa berinfak. Akan tetapi di dalam jiwanya dia ingin selalu berinfak. Seperti dahulu kala, maka kebiasaan dia berinfak ketika dia ada. Kali ini dia terhalang karena tidak mempunyai harta, maka yuktab lahu ajruhu kamilan. Akan dicatat oleh Allah ajarnya secara sempurna. Silakan antum kiaskan permisalan seperti ini banyak sekali. Naam. Ama idza kana laisa min adatihi ayaf'aluhu. Berbeda kasusnya, ada kasus lain ketika seseorang tidak memiliki adat melakukan satu amalan. Akan tetapi dia punya niatan untuk melakukan satu amalan itu. Fa innahu yuktab lahu ajrun niyyah faqat duna ajrul amal. Maka untuk orang itu dicatat pahala niatnya saja tanpa pahala amalnya. Tolong bedakan kasus yang pertama dengan kasus yang kedua. Kasus yang pertama adalah orang punya kebiasaan untuk beramal soleh. Ketika suatu hari terhalang, niatan dia tetap ada untuk menjalankan amal soleh itu tadi. Akan tetapi karena ada halangan, maka Allah berikan ajarnya kamilan. Dalam arti dia memperoleh ajar niat dan memperoleh ajar amal soleh itu tadi. Kasus yang kedua, ketika seseorang mempunyai niatan untuk berbuat amal soleh, akan tetapi amal soleh yang akan dia lakukan itu bukan adat kebiasaan dia lakukan. Kalau ada orang punya niatan berbuat baik, tapi bukan adat yang biasa dia lakukan, maka kata Syekh, fa'innahu yuktab lahu ajrun niyyah faqat, dia hanya memperoleh pahala niatnya saja, duna ajr amal. Adapun ajarnya amal, pahala amal dia tidak beroleh. Apa dalilnya yang membedakan? Yang dalil yang membedakan hal ini adalah kisah para sahabat yang berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sabakana ahlul dusur wal bil ujur wal na'im al mukim. Orang-orang yang memiliki harta, orang kaya, mereka telah mendahului kami, arti menyalip kami dalam pahala dan kenikmatan yang abadi. Yani inna ahlul amwal sabakuhum bis sadaqah wal atq. Bahwa mereka, orang-orang yang punya harta itu, dia banyak melakukan sadaqah. Berbeda dengan orang-orang yang miskin. Lah, yang berbicara ini adalah orang-orang miskin. berkata kepada Rasulullah SAW, para miskin itu, bahwa orang-orang kaya telah mendahului kami, telah menyalip kami dalam pahala dari sedekah mereka, dan dia memperoleh kenikmatan kehidupan kenikmatan yang panjang. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang miskin tadi, yang ala akhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum wa lam yudrikukum ahadan illa man amila mithla ma amiltum. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan ucapan yang demikian dari para sahabatnya yang miskin-miskin itu tadi, yang mempunyai keinginan untuk melakukan amal soleh seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang kaya tadi, banyaknya orang kaya tadi telah berinfak. Keinginan orang miskin melakukan hal serupa itu tadi, tapi merasa tidak mampu untuk melakukannya, maka Rasulullah mengatakan, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu amalan, kalau kalian melakukannya, maka kalian akan mendahului orang-orang yang telah mendahului kalian. Walam yudrikum ahadan illa man amila mithla ma amiltum. Dan tidak akan ada yang mendahului kalian kecuali orang yang melakukan amalan seperti amalan yang kalian lakukan. Faqala, maka Rasulullah pun memberitahu amalan apa yang bisa mendahului mereka. Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna dubura kulli salatin 33. Maka amalkanlah kalian hendaknya bertasbih, hendaknya kalian bertakbir dan bertahmid. Hendaknya kalian setelah selesai sholat, setiap kali setelah selesai sholat, engkau membaca Subhanallah, Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah, sebanyak 33 kali masing-masingnya. Kalau kalian melakukan ini setiap setelah selesai sholat, maka kata Rasulullah, lam yudrikukum ahadan illa man amila mithla ma amilkum. Tidak akan ada yang serupa seperti kalian kecuali orang-orang yang melakukan amalan itu seperti kalian. Makan. Fafa'alu. Maka orang-orang miskin pun melakukan. Setiap setelah selesai sholat, mereka bertasbih, bertakbir, dan bertahmid. Dia jaga amalan ini. Terus-menerus dia jaga amalan ini. Dalam rangka dia ingin mendahului orang-orang kaya, bersaing dengan orang kaya. Orang kaya bisa bersedekah, maka dia menyeimbangi amalan orang kaya itu dengan bertasbih dan bertakbir dan bertahmid. Luar biasa. Fa'alima al-aghniya bidzalika. Maka diketahui amalan ini oleh orang-orang kaya. Orang aghniya di antara mereka melihat amalan agung ini. Fa'alu mithlama fa'alu. Maka aghniya pun, orang-orang kaya ini pun melakukan seperti apa yang mereka melakukan itu. Seperti apa yang dilakukan oleh orang miskin-miskin itu. Faja'a al-fuqara ila Rasulillah SAW. Faqalu. Maka orang-orang miskin pun datang kepada Rasulullah dan mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sami'a ikhwanana ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mislihi. Ya Rasulullah, mereka orang-orang yang kaya itu telah mendengar amalan ini dan mereka pun melakukan amalan ini seperti kami melakukannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Ini adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadl adzim. Sungguh Allah yang memiliki karunia yang sangat besar. Ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum, lihatlah contoh generasi pertama kita, bagaimana mereka sahabat radhiyallahu anhum bersaing dalam beramal soleh, berlomba-lomba dalam beramal soleh. Mereka betul-betul orang yang menjalankan fastabiqul khairat. Mereka iri ketika saudaranya yang mampu beramal soleh, dia tidak bisa beramal soleh. Ada satu amal soleh yang saudaranya bisa melakukan, dia tidak bisa melakukannya, dia merasa iri. Ingin melakukannya, tapi dia tidak mampu. Maka dia pun datang kepada Rasulullah. Rasulullah pun mengajarkan kepadanya ada amal saleh yang lain yang bisa dia lakukan. Lihatlah bagaimana haris, bagaimana mereka menjaga amal saleh, ingin selalu di atas amal saleh yang dia bisa rebut memperoleh ajar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersaing dalam mencari dunia, akan tetapi mereka sahabat radhiyallahu anhum bersaing dengan teman-teman yang lain dalam mereka mencari ajr pahala di sisi Allah. Mereka bersaing mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika si kaya mendengar adanya amal saleh dengan tasbih dan takbir dan tahmid itu yang pahalanya sangat besar, maka mereka pun mengamalkannya. Menunjukkan si kaya pun tidak merasa cukup dengan amalan sedekahnya itu. Tetapi mereka pun terus mencari amal-amal soleh yang dia bisa lakukan untuk bekal akhiratnya. Sehingga ketika menerima khabar tentang adanya amal soleh yang dia bisa lakukan, langsung seketika itu pun dia akan lakukan amal soleh itu. Haris bagaimana para sahabat menjaga amal-amal soleh itu. Lah ketika para sahabat yang Allah kasih kelebihan harta, ternyata pun mereka menjalankan amalan-amalan seperti amalan orang miskin, maka itu adalah fadlullah yu'tihi may yasha. Kekayaan yang Allah berikan itu adalah fadlullah. Karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ketika para sahabat mengadukan kepada Rasul, maka jawaban Rasul adalah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ikhwan fillah jazakumullah. Maka Syekh rahimahullah mengatakan walam yakul lahum innakum qad adraktum ajra amalahum lakin la syak anna lahum ajra niyyah wal amal. Ketika orang-orang miskin itu ingin melakukan tindakan perbuatan orang-orang kaya yang beramal soleh dengan harta kekayaannya itu, Rasul dalam hal ini tidak mengatakan innakum qad adraktum ajr amalihim, kalian telah memperoleh pahala apa yang mereka lakukan, akan tetapi yang mereka dapatkan adalah apa? Annalahum ajr niyatul amal, bahwa mereka orang-orang miskin itu telah memperoleh pahala niatan ingin beramal seperti amalnya orang kaya, yaitu ingin bersedekah, akan tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk bersedekah. Hadis inilah yang digunakan oleh Syekh rahimahullah taala tentang ketika seseorang mempunyai keinginan beramal soleh, akan tetapi bukan adabnya, bukan kebiasaan dia beramal soleh itu, dia yang dia peroleh adalah niatan amal soleh, bukan pahala dari amal soleh itu tadi. Adapun orang yang punya kebiasaan beramal soleh, maka dia mendapatkan dua, mendapatkan niatan amal soleh dan mendapatkan pahala amal soleh itu tadi, walaupun dia tidak melakukannya karena ada uzur. Jelas ya kawan? Paham? Jelas Ustaz. Barakallahu fiik. Paham ya? Paham ya. Walihada dhakara Nabi alaihi salatu wasalam fi man atahu Allah malan faja'ala yanfaquhu fi subulil khair. Oleh karena itu, datang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam tentang orang-orang yang Allah berikan harta, maka harta yang banyak itu dinafkahkan, diinfakkan di jalan-jalan kebaikan. Wa kana rajulun fakir yaqul law anna li malan fulan la amiltu bihi amal fulan. Maka datang seorang laki-laki yang fakir, yang miskin, lalu dia mengatakan, kalaulah Allah berikan harta kepadaku seperti hartanya si fulan, maka aku akan beramal dengan amalnya si fulan tadi. Nabi berkata, dalam kasus seperti ini, fahuwa biniyatihi fahuma fil ajr sawa. Maka orang tadi yang punya niat dengan si kaya, maka kedua-duanya ajarnya sama. Ajar sama ini dalam masalah niat, bukan dalam masalah amal. Maka si kaya dan si miskin mempunyai ajar yang sama karena niatan. Ajar dalam masalah niat. Karena keduanya ingin beramal dengan amal soleh dengan hartanya. Yang membedakan adalah si kaya telah Allah berikan harta dan menunaikan apa yang dia niatkan. Si miskin mempunyai niat, akan tetapi terhalang dia tidak mempunyai harta seperti si kaya itu tadi. Aisawa'un fi ajr niyah. Kedua orang itu sama-sama memperoleh ajar niatnya. Adapun amal, fa'innahu la yuktab lahu ajruhu illa inkana min adatihi ayya amaluhu. Akan tetapi, ajar amal tidak. Tidaklah seseorang dicatat memperoleh ajar amalan itu, kecuali atas orang yang punya adat atau kebiasaan untuk beramal itu sendiri. Si miskin ini tidak mengamalkan infaknya karena dia tidak punya kebiasaan, tidak punya harta untuk menjalankannya. Oleh karena itu, si miskin hanya memperoleh ajar niatnya saja. Ikhwan fillah jazakumullah. Di dalam hadis ini ada isyarah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Man kharaja fi sabilillahi fil ghazw wal jihad fa inna lahu ajr memasahu. Barang siapa yang keluar di jalan fisabilillah dalam rangka berperang dan berjihad, maka dia akan memperoleh pahala menjalankannya dalam perjalanan itu. Walihada qala Nabi alaihi salam, ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan wala syi'aban illa wa hum ma'akum. Barang siapa apa tidaklah jalan yang kalian tempuh, tidaklah wadi yang kalian lintasi, tidaklah jalan-jalan gunung yang kalian daki, kecuali dia bersama kalian. Menunjukkan pahala ajar atas orang yang punya niat sama dengan ajar kalian yang melakukannya. Sekaligus, ikhwan fillah jazakumullah, seseorang yang pergi berjihad, setiap langkah jalannya, setiap debu yang mengotori badannya, setiap wadi yang dilangkahinya, yang ditempuhnya, yang dijalaninya itu, yang dilintasi, maka semua itu memberikan pahala pada orang-orang yang telah menjalaninya. Ini menunjukkan pahala besar atas jihad fi sabilillah. Ikhwan fillah jazakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah berfirman, dalika bi'annahum la yusibuhum dhama' wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalus salih. Yang demikian itu kata Allah SWT, bahwasanya mereka-mereka tidaklah sesuatu yang menimpa mereka dari rasa haus, dari derita yang menimpa mereka, dari rasa lapar yang menimpa mereka di jalan fisabilillah, tidak pula tanah yang dia pinjak, yang dengannya menjadikan orang-orang kafir marah, ataupun apa-apa yang musibah yang mengenai orang-orang kafir oleh sebab apa yang antum, apa yang kalian lakukan, illa kutiba lahum bi amalus saleh, kecuali masing-masing itu dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Nikmatnya seseorang yang berjihad fisabilillah, rasa haus yang dia rasakan amal soleh. Derita sepanjang perjalanan yang dia lewati amal soleh. Rasa lapar amal soleh. Apa-apa yang dia perbuat yang menjadikan orang-orang kafir itu marah, amal soleh. Apa-apa musibah yang disebabkan oleh kalian melakukan kepada mereka, yang menimpa mereka, terbunuhnya mereka, terlukanya badan mereka, atau hancur berkeping-keping mereka karena apa serangan dari kaum muslimin, itu adalah amal soleh. Luar biasa. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berbuat kebaikan. وَلَيُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. Tidaklah seseorang yang berinfak dengan satu infak nafkah yang kecil ataupun yang besar. وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidaklah pula lembah yang dia lalui kecuali dicatat oleh Allah untuk mereka, agar Allah balasi mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah dia lakukan. Ayat ini ikhwan fillah jazakumullah menunjukkan besarnya pahala atas orang-orang yang berjihad di jalan Allah yang didasari oleh niat yang soleh, yang dilakukan dengan amal solehnya itu. Besar sekali amanah. Setiap perjalanannya, setiap pengorbanannya, Allah catat sebagai amal soleh. Ada amalan lain yang serupa itu. Artinya, amalan pahala yang Allah berikan kepada seorang yang melakukan amal soleh. Ana rajulan. Idza tawadda'a fi baitihi. Bahwasanya seseorang yang berwudu di rumahnya. Fasbaghal wudu. Dia berwudu dengan sesempurna-sempurnanya wudu. Dia lakukan wudunya itu dengan sesempurna-sempurnanya wudu. Tsumma kharaja ila al-masjid. Kemudian dia keluar ke masjid. Dia langkahkan kakinya menuju masjid. La yakhruju illa shalah. Tidaklah dia keluar kecuali niatannya untuk sholat. Tidak untuk berdagang, berniaga. Tidak pula untuk mencari nama baik. Tidak pula dia lakukan ini untuk mencari sesuatu urusan dunia. Akan tetapi, la yakhruju illa shalah. Niatannya adalah dia keluar dari rumahnya untuk salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yakhthu la yakhthu illa rafa Allah lahu biha darajatan wa khatwan anhu biha khata wa khata'a wa khata anhu biha khati'atan. Tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali Allah tinggikan untuknya derajat. Setiap khotwah, setiap langkahan kaki yang dilangkahkannya, maka akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dia, dan Allah akan hapus dosanya setiap langkah yang satu ini. Subhanallah. Hanya dengan dia berwudu dengan wudu yang baik, dia niatkan keluar dari rumahnya itu untuk ke masjid beribadah kepada Allah, maka setiap langkah yang dia langkahkan, satu langkah akan menjadikan derajat dia naik di sisi Allah, satu langkah yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Luar biasa nikmat yang Allah berikan kepadanya. Wa hadza min fadlillah azza wa jall. Ini adalah karunia yang Allah berikan. Wasail amal fiha hadzal ajr alladhi bayyanahu Rasulullah sallam. Dan ini merupakan adalah wasilah dari amal-amal yang ada di sana, ajar yang telah Rasul alaihissalatu wassalam terangkan kepada kita. Ikhwan fillah, azanillahu iyyakum. Betapa besar nilai niatan seseorang dalam amal soleh. Sehingga hadis ini mengajak kepada kita untuk kita selalu menjaga niatan yang baik, niatan yang ikhlas. Kalau sudah kita berniat dengan niatan soleh, atas amal soleh, walaupun amal soleh itu belum kita lakukan, maka kita sudah mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu ikhwan fillah jazakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wayak. Ustaz, ada soalan Ustaz, boleh tanya tak? Tafadhal. Yang pasal tadi Ustaz cakap apa pasal ni lah, apa kalau kita tengah sahur ada solat sunnah yang kita, yalah, maksudnya macam qabliyah subuh kita kena buat lah kan. Lepas tu witir kita buat, duha kita buat. Tapi kalau contohnya macam kita pergi umrah Ustaz kan, lama kan masa dia. Macam mana tu Ustaz? Sedangkan masa kat sana rasanya tak jamak kasar lah. Maksudnya solat macam biasa lah, tamam semua. Maksudnya kalau seseorang yang biasa menjalankan solat subuh, solat qabliyah subuh begitu? Ya, qabliyah subuh. Atau biasa menjalankan solat witir? Yang itu anda faham Zat. Maksudnya qabliyah subuh, witir dengan dua, tak kira safar ke tak safar ke, mesti kena buat. Maksud, suara antum mendengung ini, enggak jelas. Afwan. Ustaz dengar Ustaz sekarang? Dengar tapi mendengung. Sekarang clear Ustaz? Coba, coba. Begini, tentang solat sunnah ni, kalau solat qabliyah subuh, qabliyah subuh, duha, solat witir, itu semua masa kita safar pun kita kena buat juga. Tapi kalau misalnya kata macam solat rawatib yang lain, contohnya macam zuhur, sebelum zuhur semua kan. Kalau kita pergi ni, pergi umrah Ustaz. Kita sama kan. Macam mana tu Ustaz? Kita itulah nak kurang pasti. Sebab apa lama kan safar, selalu safar sekejap kita jamak kasar. Kita pergi umrah tak jamak kasar, kita buat penuh aje solat. Itu solat. Maksudnya penuh solat, solat apanya ni? Maksudnya solat fardu, kita buat full lah. Kita tak ada cerita jamak kasar lah. Terus? Itu je soalan, soalan dia Ustaz. Maksudnya, Kif, kalau kita buat ni, solat rawatib yang lain tu, masa time tengah safar pergi yang lama-lama macam pergi umrah. Ana simpulkan dulu. Okay. Orang yang pergi lama, katakan umrah atau yang lainnya, apakah dia boleh menjalankan sholat penuh, tidak menjamak dan mengkosor, begitu maksudnya? Itu insyaAllah yang anda tahu boleh lah, Allah Alam. Yang itu anda tahu. Lalu? Ya, maksudnya tentang sholat ni, sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib boleh apa tidak dijalankan? Begitu. Yang terbaik adalah kita tinggalkan. Ketika kita safar, kita tinggalkan salat rawatib, apa sunnah rawatib. Selama dia masih statusnya safar, musafir, maka kita tinggalkan. Barang siapa meninggalkan rawatib karena safarnya dan dia pun terbiasa waktu di negerinya menjalankan sholat sunnah rawatib, tetap saja dia akan mendapatkan pahala sunnah rawatib itu. Walaupun di safarnya dia tidak menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas mungkin? InsyaAllah jelas. Tapi tentang sholat fardu, Ustaz, walaupun kita sholat fardu tu kita sholat penuh, Maksudnya kita tidak apa ni, tak jamak dengan kasar, tapi kita tinggalkan rawatib tu. Maksudnya bisa ya Ustaz? Naam. Ya. Naam. Maksudnya kita, walaupun kita misalkan di negeri yang kita datangi, kita salat berjamaah, bahkan itu yang terbaik. Seseorang yang ketika safar nazil, ada kesempatan dia berjamaah dengan jamaah yang di tempat itu, terlebih-lebih ketika kita umroh, kita tinggal di Madinah atau di Mekah, di mana salat, di mana seorang beramal saleh di sana, dilipat gandakan di Madinah dengan 1,000, sementara di Mekah dilipatkan dengan 100,000 pahala. Maka kalau kita sholat berjamaah, hendaknya kita upayakan di masjid, di Masjidil Haram, di Masjid Nabi, karena pahalanya lebih banyak. Jangan sampai kita jamak kosor, sayang sekali. Sayang sekali, itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperoleh pahala yang banyak. Lah, ketika kita sholat zuhur berjamaah di masjid, sholat asar berjamaah di masjid, apakah kita meninggalkan sholat sunnah rawatib apa tidak? Itu kan soalnya? Iya, iya Ustaz. Nah, maka tetap saja yang baik adalah, wallahu alam, kita tinggalkan sholat sunnah rawatib itu. Kecuali sholat fajar, sholat rawatib fajar, wallahu alam. Nah Ustaz, jazakallah khair, Anda paham sekarang? Afwan. Afwan. Begitu Ikhwan? Ya. Jazakumullah khair. Baik, ya Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.